Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd, fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam hari ini, malam yang ke-15 daripada bulan Zulhijjah, yang merupakan salah satu dari bulan-bulan haram. Demikian pula merupakan salah satu dari bulan-bulan haji. Allah memudahkan kita untuk memulai istiqnaf ta'lim ba'dal maghrib ini setelah kita mengalami ijazah beberapa hari yang lalu dengan adanya hari raya Idul Adha dan ayyamut tasyrik. Semoga duduknya antum di majelis ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amalan saleh yang makbulah di sisi Allah Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita kembali di malam hari ini pada kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Masih dalam pembahasan kitab Ut-Taharah, pembicaraan mengenai tentang al-asya'un najasah, perkara-perkara yang dihukumi najis. Maka kita sampai pada poin yang ke-28. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa huwa asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa amma arwasul hayawanat al-ma'kulah wa abwaluha fahiya tahirah. Beliau al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan, dan adapun arwas, kotoran, al-hayawanat, binatang-binatang, al-makulah yang dimakan dagingnya, artinya yang boleh dimakan dagingnya, wa'abwaluha dan air kencingnya, fahiya tahirah, maka itu adalah suci. Ini yang dipilih dan dirajihkan oleh beliau al-Imam Sa'di rahimahullah. Kotoran haiwan yang dihalalkan dimakan dagingnya apabila disembelih dengan cara syar'i, maka barakallahu fikum, kotorannya adalah suci. Demikian pula air kencingnya. Dibahas oleh para ulama tentang abwal wa arwasul hayawanat, air kencing dan kotoran hewan. Maka di sana ada tiga mazhab, ada tiga pendapat. Terjadi perselisihan di antara para ulama. Pendapat yang pertama, yang menyatakan taharatu baul wa arwasil hayawanat allati yu'kal lahmu duna ghairiha, yakni sucinya kotoran hewan dan air kencingnya, yaitu dari hewan yang halal dimakan dagingnya, tidak selainnya. Ini merupakan pendapatnya al-Imamu Ahmad, Imam Malik, dan demikian pula oleh pendapat Atha dan An-Nakhai dan serta al-Imamu Tsauri rahimahumullahu jami'an. Di mana pendapat ini? Ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mereka berdalil dengan hadis al-Uraniyin Dikala kaum Uranah yang dikeluarkan di dalam Sahihain, Al-Imamul Bukhari mengeluarkan di nomor hadis 233 dan Imam Muslim mengeluarkan di nomor hadis 1671 tentang kisah kaum Uranah yang disebut golongan Uraniyin. Dikala mereka datang ke kota Madinah, dan Madinah ketika itu dikenal negeri yang banyak wabah pada asalnya. Dulu dikatakan Yasrib, tidaklah orang datang ke situ melainkan sakit. Sehingga dikala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang ke kota Yasrib sebelum bernama Madinah, maka diyakini oleh orang-orang musyrikin Quraisy paling mereka itu lemah dengan penyakit. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf, beliau menampakkan pundak-pundaknya yang dimanakan ittiba dalam rangka ighathatul musyrikin, memberikan, menampakkan kekuatan dan menancapkan kebencian bagi kaum musyrikin. Kengerian. Ternyata orang Madinah masih kuat, tidak terkena wabah. Nambarakallahu fikum. Dan dari sini pula, yang namanya wabah itu telah ada zaman dahulu, dan semuanya tentunya adalah dengan sebab dosa-dosa hamba. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah. Beliau menyatakan, ya ma'syaral muhajirin, khisalun khamsun, idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Kata beliau, wahai sekalian muhajirin, orang-orang muhajir, orang-orang Mekah yang datang atau orang-orang muslimin yang datang ke kota Madinah hijrah ke negeri Islam. Beliau mengatakan ada lima perang, lima sifat yang apabila kalian diberi musibah, diberi bala, idzabtulitum bihinna, dan aku berlindung kepada Allah untuk kalian mendapatkannya. Di antara yang disebutkan oleh beliau, ma zaharatil fahishah fi qaumin qat illa fashallah fihimul waba. Nambarakallahu fikum, tidaklah nampak atau tidaklah muncul al fahishah, dosa-dosa asusila, yakni terkait dengan syahwat, perzinaan ataupun juga yang sejenisnya. Naam barakallahu fikum, pada suatu kaum, melainkan Allah akan sebarkan padanya wabah. Allah sebarkan padanya wabah. Demikian pula barakallahu fikum, Allah akan jadikan wa ja'ala alaihim sultan, dan barakallahu fikum, Allah timpakan pada mereka penguasa yang jelek. Ini na'udzubillah min dzalik. Awkama qalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini barakallahu fikum, lihatlah dikala di kota Madinah yang dinamakan Yasrib, yang dikenal dengan wabah atau banyak di sana penyakit-penyakit, maka Allah angkat wabah itu dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lain ba'dallah dengan ketaatan-ketaatan kaum muslimin terhadap syariat Allah Ta'ala. Kaum Uranah datang ke kota Madinah tertimpa penyakit panas dan tidak reda, diobati dengan segala obat, apakah tibun nabawi ataukah semacam medis, tidak berhasil. Hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan mereka untuk minum susu onta dan dicampur dengan air kencingnya, kencing onta. Maka dari sini diambil kesimpulan oleh para ulama, kalau begitu abwal hayawan allati yuqkal lahmuhu, ini adalah tahirah. Air kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka itu suci. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum Uraniyin untuk berobat dengan air kencing tersebut. Dan di dalam hadis Abdullah ibni Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tadawau ma anzalallahu da illa walahu shifa. Wallahu ma wa ma ja'alallahu shifa'akum fil haram. Kama qala, berobatlah kalian, tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan ada obatnya. Dan Allah tidak menjadikan obat bagi kalian pada sesuatu yang haram. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk meminum air susu unta, tentunya ini adalah suci. Dan tidak lain yang suci tersebutlah tahir. Nah, karena telah lewat bahwasanya kaidah kullu najasin muharram wa laisa kullu muharramin najasan. Seluruh yang najis itu haram dan tidaklah semua yang haram itu dihukumi najis. Barakallahu fikum. Ini pendapat pertama, pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya kotoran dan air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya adalah barakallahu fikum yakni suci. Adapun di sana didapatkan hadis-hadis yang lainnya, yakni hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis nomor hadis 360, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an yusalli fi marabidil ghanam, qala na'am. Nabi ditanya, bolehkah kami sholat di tempat yang di situ dipakai untuk menggembala kambing? Maka beliau mengatakan iya. Tentunya yang namanya kambing kalau digembala, keluar kotorannya, kencing di situ, lapangan taruhlah, dipakai sholat Id bagaimana? Maka itu Nabi mengizinkan, menunjukkan tempat itu adalah suci. Karena termasuk syarat sahnya sholat adalah toharatul makan, toharatul badan, wasaub, wal mahallul ladhi yusallifi, yakni sucinya badan, pakaian dan tempat yang kita pakai untuk sholat. Sehingga dari sini, dua hadis ini, hadis yang sahih dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, menunjukkan riwayat ini riwayat yang kuat. Pendapat kedua, pendapat yang menyatakan bahwasannya kotoran binatang dan air kencingnya adalah seluruh binatang ini barakallahu fikum, baik yang dimakan atau yang dilarang dimakan, semuanya adalah najis. Semua adalah najis. Pokoknya kotoran binatang apapun itu semuanya najis. Ini adalah mazhabnya Al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah atau Hanafiyah, nam Al-Hanafiyah, serta Imam Abu Tsaur, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan dirojikan oleh Ibnu Hazm dari kalangan Al-Zahiriyah. Barakallahu fikum. Ini alasan mereka, atau ini pendapat mereka, semuanya najis. Apa dalil mereka dalam hal ini? Mereka memiliki dalil, dalil hadis istanzihu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu, yani berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sucikanlah diri-diri kalian dari air kencing, minal baul. Ingat, minal baul pakai alif lam. Minal baul. Fa inna adzabal qabri, fa inna amata adzabil qabri minhu. Karena sesungguhnya keumuman orang mendapatkan azab kubur disebabkan karena air kencing. Dalil ini dipegang oleh mereka menunjukkan kalau begitu air kencing itu adalah najis. Karena menjadikan orang pertama diperintahkan untuk istinzah, yakni untuk dia bersuci darinya. Dan yang kedua, ini merupakan sebab azab kubur. Hadis ini sahih, akan tetapi sisi pemahaman diterangkan oleh para ulama, istanzihu minal baul, pakai alif lam, yang disebut alif lam al-ahdiyah, yaitu ahad yang sudah ma'hud. Apa kalau al-baul, air kencing, yaitu air kencing adami, bukan air kencing hewan. Nam, karena mereka itu air kencing hewan itu tentunya muqayyad dengan hewan tersebut. Sehingga di sini dalil ini tidak pas untuk dipakai. Dikuatkan barakallahu fikum yang menguatkan tentang barakallahu fikum air kencing al di sini ahdiyah yakni baulul adami adalah riwayat dalam riwayat hadis ini dari riwayat jalan yang lain. Yang di sana ada yakni ada lafaz min baulihi. Ketika Rasulullah melewati pekuburan dan diperlihatkan oleh Allah sedang disiksa, maka keduanya ini disiksa dengan sebab min baulihi, dengan sebab air kencingnya. Menguatkan al di sini al ahdiyah yang dimaui adalah air kencing Adam. Dalil al-Imam Syafi'i dan yang semathab dengannya rahimahumullah jami'an adalah yang kedua qiyas. Yaitu kalau begitu dikiaskan semua air kencing baik hewan dan sebagainya itu adalah najis. Maka di sini qiyas ini qiyas ma'al farik. Qiyas ma'al mal farik karena di sana dikuatkan menunjukkan yaitu bahwasanya al-farik di sana jelas nampak. Alasannya karena kenapa dikiaskan, alasan mereka dikarenakan makanan Bani Adam dan juga minumannya yang jelas halal itu pun menjadikan kotorannya itu najis. Sehingga kalau hewan yang tidak melihat halal haram tentunya kan lebih najis. Jawabannya tidak demikian. Ini qiyas mal-farik. Karena kaidah mengatakan kullu najasin muharram wa laisa kullu muharram najasan. Sisi yang kedua bahwasanya hayawan tidak terkena khitab syar'i. Sehingga mau makan halal, mau makan haram itu tidak ada kaitan dengan hukum mereka itu. Naam, dosa atau tidak. Ini barakallahu fikum. Sehingga pendapat ini pendapat yang lemah. Pendapat yang ketiga, pendapat yang menyatakan bahwasanya barakallahu fikum bahwasanya taharatu jami'il abwal wal arwas ada baul wa ghaitil adam, yaitu sucinya seluruh air kencing ataupun kotoran selain air kencing dan kotoran manusia, semuanya suci kecuali kotoran manusia. Nah, kalau tadi Al-Imam Syafi'i semuanya najis. Semuanya najis. Yang mana ini barakallahu fikum adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Syafi'i An-Nakhai dan barakallahu fikum dihikayatkan dari Ibnu Wahab dan ini merupakan qaul zahiriyah selain Ibnu Hazm. Dan ini dirajihkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah. Yang mereka berdalil dengan beberapa dalil, namun wallahu a'lamu bissawab, yang dipilih dan dirajihkan oleh para ulama kita adalah tentang sucinya arwas wal abwa wa abwal al hayawanitil makulah lahmuha. Naam, yakni barakallahu fikum tentang sucinya kotoran dan air kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya. Ini barakallahu fikum sebagaimana dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitab ini. Kemudian berikutnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah terkait poin yang ke-29. Maka beliau menyebutkan qala wa maniyul adami tahirun wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ratbahu wa yafruqu yabisahu. Dan mani adami tahir, air mani Bani Adam itu suci. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci mani yang masih basah dan mengerik mani yang sudah kering. Sebagaimana dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya beliau barakallahu fikum diperintahkan untuk mencuci yang masih basah dan mengerik yang sudah kering. Nah, barakallahu fikum. Maniyul adami ini adalah salah satu yang keluar dari makhrajul baul, dari qabul. Nah, di mana yang keluar dari bagian depan dari manusia itu ada beberapa. Yang pertama adalah baul, air kencing. Yang kedua adalah madzi, yaitu air yang kotor, keruh ya, kental, yang keluar ketika sedang meningkat syahwat. Sedang meningkat syahwat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah al-wadi. Wadi ini keluar biasanya di akhir kencing. Nah, keluar cairan yang agak lekat, lah ini namanya wadi. Kemudian yang keluar dari bagian qabul juga al-mani. Yang ini keluarnya adalah dengan syahwat ma'duf'ah wal futur ba'dah. Yakni keluarnya dengan syahwat serta ada pancaran dan barakallahu fikum ada rasa futur, rasa capek setelahnya. Nah, barakallahu fikum. Ini disebut air mani. Ditambahkan pada farji al-mar'ah, yaitu pada farji wanita, ini keluar daripadanya damul haid, darah haid. Nah, barakallahu fikum. Itu yang keluar dari depan. Dari perkara-perkara ini semuanya adalah najis. Ma'adal mani selain maniul adami. Maka itu adalah suci. Dan sesungguhnya dalam permasalahan ini ada khilaf. Yani tentang hukum maniul adami itu terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang menyatakan al-qaul binajasatihi, yaitu pendapat yang menyatakan mani adami adalah najis sebagaimana kencing ataupun madhi dan wadhi nam dan darah haid karena keluarnya dari makhraj yang satu. Nam inilah pendapatnya Abu Hanifah dan pendapat Imam Malik. Nam barakallahu fikum. Dalil yang mereka gunakan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ini mencuci air mani. Mencuci air mani tidaklah mencucinya melainkan karena najis menurut pendapat mereka. Nah, barakallahu fikum. Ini pendapat pertama yang menerangkan air mani itu adalah najis. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyatakan taharatul mani, air mani adalah suci. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad. Ini adalah pendapat al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dalil mereka juga sama hadis Aisyah radhiyallahu anha. Di sinilah faedah. Faedah untuk kita belajar. Bisa hadis yang sama ini kok berbeda pendapat. Ada orang mengatakan kan sama-sama muslim. Sama-sama kitabnya Al-Quran, sholatnya menghadap kiblat. Kenapa ini benar, kenapa ini salah? Jawabannya apa? Yakni dari sisi pemahaman. Diterangkan oleh syair, kam min aibin qawlan sahiha fa'afathu minal fahmi saqim. Kam min aibin qawlan sahiha. Betapa banyak orang yang mencela ucapan yang hak. Wa'afathu minal fahmi saqim. Dan penyakit yang ada pada mereka melainkan dengan sebab pemahaman yang salah. Nah, di sini pentingnya kita menjaga pemahaman. Maka dari itu kita kenapa memilih manhajus salaf? Karena manhajus salaf itu manhaj yang a'lam wa ahkam wa a'lam wa aslam. Manhaj yang asla, yang a'lam, yang lebih berilmu. Manhaj yang ahkam, yang hakim menempatkan segala sesuatu yang pada tempatnya, wa aslam dan yang paling selamat. Jangan sampai terkecoh dengan mereka orang-orang akalaniyin dan hizbiyin yang mengatakan manhajus salaf aslam wa manhajul khalaf a'lam wa ahkam. Manhaj salaf memang benar membawa keselamatan. Namun manhajnya al-khalaf yakni golongan kontemporer terkini kaum modern dan seterusnya itu ahkam wa a'lam, lebih ilmiah dan lebih hikmah, lebih proporsional kata mereka. Jawabannya tidak. Justru manhajus salaf ahkam wa a'lam wa aslam. Mau dibolak-balik tetap aslam wa ahkam wa a'lam. Kenapa? Dikarenakan tidaklah sesuatu menjadi selamat melainkan karena dia berilmu. Dan tidaklah ilmu akan bermanfaat melainkan ketika ditempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Kalaulah mereka a'lam dan ahkam, tentu akan selamat. Kenapa mereka menghilangkan aslamnya? Maka ini menunjukkan sesungguhnya i'tiraf mereka tentang kebenaran manhajus salaf, namun hanyalah hawa nafsu yang menjadikan mereka terhalang dari mengikuti manhaj salaf. Nah, oleh karena itu mintalah hidayah kepada Allah, semoga Allah tetap mengokohkan kita di atas manhaj salaf ini. Nah, di sini pendapat yang kedua, pendapat yang menyatakan tentang sucinya air mani. Dalil mereka hadis Aisyah juga. Hanya saja diterangkan di sana kenapa dihukumi suci. Dikarenakan barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'murin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghaslihi ma'a umumil balwa bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mencuci, yakni air mani, bersama dengan keumuman yang terkena air mani. Bagaimana itu? Yani datang dalam riwayat Muslim, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan sungguh aku telah mengerik air mani dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau langsung memakai salat dengan pakaian tersebut. Nah, dengan salat langsung dengan memakai pakaian tersebut, menunjukkan ini suci. Menunjukkan ini suci. Disinilah diantara keutamaan manhaj salaf, yaitu manhaj salaf diterangkan para ulama, hum yandurunal adillah bi'ainaini al-basirah. Nah, mereka melihat dengan dua mata yang penuh dengan pandangan jauh. Adapun selain manhaj salaf, yandurul adillah tabi'ainil aura. Mereka melihat dalil dengan pandangan mata, satu mata. Satu mata, maksudnya bagaimana? Kadangkala kita mendengar bedanya ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bidah. Ahlus sunnah wal jamaah, al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum ucapan dan amalan. Itu prinsip yang hak, dan itulah tamyiz baina ahlus sunnah wa ahli bidah. Adapun ahlul bidah, mereka beramal dulu baru mencari ilmu untuk membenarkan. Dan dari sini instruksi bagi kita, kita ngaji untuk mencari kebenaran atau pembenaran. Kalau pembenaran itu penyakit. Orang baca Al-Quran, wah ini dalil bagi saya, benar saya, benar, tidak melihat ayat yang lainnya. Nah, lah itulah ahlus sunnah wal jamaah melihat dalil dari seluruh sisi-sisinya. Adapun mereka ashabul ahwa melihat dalil dari aunil aura. Barakallahu fikum, itu secara keumuman. Di dalam permasalahan ini, untuk kita merojihkan mana yang lebih rojih, tentunya pendapat yang menyatakan bahwasanya barakallahu fikum air mani itu suci adalah itu yang hak. Karena dari sisi lainnya, bahwasanya barakallahu fikum annal asla fil asya'i toharoh, bahwasanya segala sesuatu asalnya adalah toharoh. Wa kadzalika al adami tahir, demikian juga bani Adam adalah tahir, yang mana mani merupakan asal penciptaan bani Adam. Kalaulah mani tersebut dihukumi najis, tentu bani Adam akan menjadi najis, dihukumi pada asal penciptaannya. Wallahu ta'ala ala wa'lamu suhab. Ini yang dikuatkan, inilah yang dipilih. Wahada huwal qawlu rajih, wahuwa tarjihu syekh al-islam ibn Taimiyah wa ibn al-qayyim wa syekh ibn Shalih al-Utsaimin wa ghairihim minal ulama rahimahumullahu jami'an. Nah, ini adalah tarjihnya syekh al-islam ibn Taimiyah, ibn al-qayyim, kemudian syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada mereka semua. Ini barakallahu fikum, ini tentang manil adami. Dengan demikian, kita telah mengetahui bahwasanya mani adami adalah suci. Terus bagaimana perintah untuk kita mencucinya? Itu adalah ibadah karena Nabi memerintahkannya, bukan berarti karena najis, namun karena di sana istighzar, ada merasa jijik. Nah, merasa jijik barakallahu fikum, tentunya ini yang harus kita pegang dari pendapat-pendapat yang rajih insyaallah dari kalangan para ulama. Semoga bermanfaat apa yang kita baca di malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan selalu menanamkan keikhlasan dalam hati-hati kita di dalam berucap, beramal dan berdakwah, serta bisa diberi kemampuan untuk bersabar menjalani segala rintangan dalam perjalanan ibadah ini. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin.